dan ayam tak pernah kesilang. Tetapi waktu kita sedang pengantinan, baru saja masuk ke kamar, jadi omongan, jadi perhatian dan tebak-tebakan. Perhatian dan tebak-tebakan.